yang berbunyi bab istihbabu talabis syahadati fi sabilillahi ta'ala. Bab istihbab talab syahadah fi sabilillah. Bab di sunnahnya, mustahabnya memohon syahid di jalan Allah. Ya, memohon, meminta syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mustahab. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, disunnahkan meminta mati syahid di jalan Allah. Ya. Syahada, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika berperang di jalan Allah adalah keadaan meninggal yang luar biasa, ya, yang sangat mulia, yang kita sudah ketahui beberapa dalil yang menjelaskan keutamaannya. Secara khusus memohonnya, ya, memohonnya saja itu sudah merupakan amalan yang mulia, meminta kepada Allah dalam doa, ya, memohon kepada Allah dalam doa, dalam permintaan untuk bisa diwafatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berjuang menegakkan agama Allah. Hadis yang pertama, hadis nomor 4868, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Syaiban bin Farrukh qala haddathana Hammad bin Salamah qala haddathana Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba ash-shahadata sadiqan wa'tiyaha walau lam tusibhu. Man talaba ash-shahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Ini hadis Nabi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata. Itu man talaba ash-shahada, barang siapa yang meminta syahid, sadiqan, ini yang harus kita garis bawahi, sadiqan dengan benar, dengan jujur, dengan tulus, ya, u'tiyaha, niscaya dia diberikan syahadat tadi atau syahid tadi, walau lam tusibhu, sekalipun dia tidak mati di medan perang, ya, walaupun tidak meninggal di medan perang, tapi ketika dia terus meminta, nilai syahid itu akan Allah berikan sekalipun meninggalnya bukan di medan perang. Ini luar biasa, menunjukkan bahwa memintanya itu sudah anjuran dari Nabi berdasarkan hadis ini. Siapa yang meminta dan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur mengharapkan itu, dia akan diberikan oleh Allah nilai syahid walaupun dia tidak terbunuh di medan perang. Walau lam tusibhu, ya, meskipun kematian syahid tidak menimpanya, maksudnya tidak berperang, ia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memintanya saja sudah merupakan ibadah. Ya, memohon kepada Allah sudah merupakan kemuliaan, merupakan anjuran. Ya. Apalagi kalau memang kenyataan. Ya. Apalagi memang kalau memang kenyataan sebagaimana dalam riwayat-riwayat hadis yang telah kita pelajari. Ini hadis yang pertama. Jelas ketika Nabi mengatakan barang siapa yang meminta, ya, akan diberikan dia syahid itu walaupun dia tidak meninggal di medan perang, ini dalil sunnahnya, ya, dia kan Imam Nawawi mengatakan sunnah atau disunnahkan, ya, disunnahkan karena Nabi yang menganjurkan, ya, Nabi yang menganjurkan, ya, barang siapa yang meminta. Jadi sekarang ada dua, yang pertama memohon dan memintanya dengan tulus, yang kedua memang kenyataannya, ya, memang kenyataannya berperang di jalan Allah ini akan terus tegak sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim juga dan yang lainnya, dan telah kita pelajari bahwa al-khailu ma'qudatun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda-kuda itu akan tetap terikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Maksudnya dipergunakan di medan perang, di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh-musuh Allah, orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa syiar itu, syariat itu tetap berlaku walaupun penerapannya kita tidak tahu. Ini ada dua yang kita terus memintanya, memintanya kepada Allah. Ya. Yang kedua, kenyataannya. Kenyataannya tentu karena para ulama mengatakan bahwa jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tetap ada, dan ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, tahta raya, di bawah bendera pemimpin muslim, kepemimpinan yang sah, bukan pemimpin yang mengangkat dirinya dipimpin kelompok-kelompok tertentu, enggak, pemimpin kaum muslimin. Ya. Mereka yang mengirim, mereka yang mengesahkan, mereka yang mengutus. Kemudian ketika ada musuh yang menyerang kaum muslimin, ya, yang disebabkan oleh keislaman, disebabkan oleh keimanan, ya, ini aturannya. Dan bahkan mereka seperti yang telah kita pelajari juga, bahwa berperang di jalan Allah itu asal hukumnya adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Dan ada beberapa situasi dia menjadi fardu. Ada yang ingat kapan dia menjadi fardu ain? Apabila ada wajib militer, pemimpin kaum muslimin yang menetapkan semua harus keluar. Yang kedua, ketika negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, semua berkewajiban untuk membela negerinya. Ya. Yang ketiga, ketika pasukan tersebut, yang pasukannya yang asalnya fardu kifayah, mereka ada pasukan perang, tiba di medan perang, bagi pasukan ini bukan lagi menjadi fardu kifayah, tetapi sudah fardu ain. Mereka haram untuk lari dari medan perang. Ya. Dosa besar lari dari medan perang. Ya. Jadi asal hukumnya fardu kifayah. Bahkan banyak peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi, ya, seperti perang Badar, ini bukti bahwa dia adalah fardu kifayah. Bahkan dalam Sahih Muslim ini kita pelajari Nabi SAW hanya membawa, dalam kitab Sirah, hanya membawa orang-orang yang ketika itu punya perlengkapan perang, ada kendaraan, ada senjata, berangkat. Yang tidak bisa berangkat. Ya. Menunjukkan dia fardu kifayah. Kemudian perang-perang yang lain. Ya. Dan ada kalanya Nabi SAW membawa semua. Perang Uhud pun demikian, bahkan ada yang ditolak, ya, karena tidak punya dari sisi usia. Kemudian Abdullah bin Umar ditolak dan yang lainnya. Dan Nabi SAW ini menunjukkan asalnya adalah fardu kifayah. Ini berperangnya di medan perang. Yang kita bahas sekarang ini adalah berdoanya, meminta kepada Allah untuk mendapatkan kemuliaan mati syahid. Ya. Allah yang berkehendak. Kalau seandainya Allah sudah menetapkan orang tersebut karena Allah tahu, Maha tahu bahwa dia memang menginginkannya, maka Allah akan berikan dia nilai kemuliaan mati syahid walaupun dia meninggalnya di atas kasur. Ya. Ini yang dimaksud dengan walau lam tusibhu, sekalipun dia tidak mendapatkan syahid itu, maksudnya tidak mendapatkan kesempatan untuk mati di medan perang membela agama Allah, melawan orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, tetapi sebelum itu saya ingin menekankan kembali, yang mendapatkan keutamaan itu dalam doa adalah orang-orang yang jujur dalam meminta. Ya. Mendapatkan kemuliaan nilai syahid itu orang yang jujur. Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu isi hati orang yang memintanya. Kita lanjutkan hadis yang kedua, 4869. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya wal lafdhu li Harmalah. Qala Abu Thahir akhbarana wa qala Harmalah haddatsana Abdul Wahhab Abdullah ibn Wahab qala haddatsana Abu Shuraih أن سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Ini ujung hadisnya. Awalnya Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasyih wa lam yadhkur Abu Thahir fi haditsihi bisidq. Ini hadis yang kedua yang maknanya hampir sama dengan yang tadi. Di sini Nabi mengatakan man sa'ala, kalau tadi man talaba, sa'ala dengan talaba sama, sa'ala meminta, talaba meminta. Allah asy-syahada, syahid bisidqin. Kalau tadi sadiqan. Bisidqin dengan jujur, dengan benar. Ballaghahu Allah manazil asy-syuhada. Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Diangkat oleh Allah derajatnya dan diletakkan di pada kedudukan mereka. Wa in mata ala firasyih, sekalipun dia meninggal di atas kasur, di atas kasurnya, Allah akan berikan dia apa yang ia minta, dan ia memintanya dengan sidq, dengan jujur, dengan benar, dengan tulus, dengan harapan yang luar, yang besar. Tetapi Allah tidak takdirkan dia mati di medan perang, tetapi dia mati di atas kasur. Dia akan dapatkan itu. Ini senada dengan hadis yang sebelumnya. Di sini Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang guru. Yang pertama adalah Abu Thahir, yang kedua Harmalah ibnu Yahya. At-Tujibi. Harmalah ibnu Yahya, yang satu Abu Thahir. Ya. Dengan cara meriwayatkan hadis yang berbeda. Yang satu mengatakan akhbarana, yang satu lagi mengatakan haddatsana. Kemudian Abu Thahir dalam lafaznya tidak ada tambahan bisidqin. Ya, walaupun maknanya tetap akan ada karena didukung oleh riwayat yang lain, tapi dalam lafaz itu tidak ada bisidqin. Bukan berarti sidqnya tidak ada, tetapi lafaznya memang tidak ada tambahan sidqin, tetapi kejujuran ini pasti harus ada. Kalau tidak jujur, tidak akan mungkin diberi oleh Allah. Dan kejujuran kita Allah Maha mengetahui. Kita dusta, kita jujur, Allah tahu. Ya, dalam ibadah kita dan bahkan di akhirat nanti juga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kita dusta, kita jujur. Ya, ternyata berkilah itu, bersilat lidah, berbohong juga. Ya, itu bukan hanya di dunia dilakukan oleh banyak orang. Sampai di hadapan Allah pun dia ingin berbohong, ya, ingin berdusta, seperti yang dalam hadis yang telah kita pelajari. Ancaman orang yang berjihad tetapi tujuannya bukan menegakkan agama Allah. Ia sudah meninggal, sudah mati di medan perang, tetapi ternyata niatnya bukan mengharapkan balasan dari Allah. Ternyata nanti di akhirat dia akan mengaku berjihad di jalan Allah SWT untuk mendapatkan ampunan Allah. Lalu Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Ya. Sungguhnya engkau berperang itu untuk mendapatkan gelar, mendapatkan sanjungan, dikatakan pemberani, innaka jari, dan itu sudah engkau dapatkan di akhir di dunia. Di sini tidak ada lagi pahala. Ini luar biasa. Jadi sidik dalam lafaz Abu Thahir ini, walaupun tidak ada, tetapi harus ada. Harus ada, apalagi didukung oleh riwayat yang lain dan senada dengannya dalam lafaz perawi yang lain. Kemudian yang membedakan antara hadis yang kedua dengan hadis yang pertama ini, adalah jumlah perawinya. Ini juga luar biasa. Kalau hadis yang pertama antara Imam Muslim dengan Nabi, ya, perawi-perawinya adalah yang pertama Syaiban bin Farruh, kemudian Hammad bin Salamah, kemudian Thabit, kemudian Anas, empat orang. Ya. Ini sanad yang tertinggi, ya. Yang paling tinggi memang dalam kitab enam kitab induk hadis ini, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu tiga. Tiga antara mereka ini yang paling tinggi, dan itu sangat sedikit di kitab tersebut, ya. Yang paling banyak 13 paling banyaknya. Karena umumnya mereka ini di abad ketiga, ya, 200-an meninggalnya. Ya. Yang paling terakhir dari 6 kitab induk itu yang meninggal adalah Imam Nasa'i, itu 303. Ya, awal abad keempat. Jadi antara mereka dengan Nabi banyak, yang paling banyak 13, karena sulitnya mencari jalur terdekatnya. Terpaksa 13, yang paling tinggi 3. Yang sekarang ini adalah 4. Ini cukup tinggi, ya, antara Imam Muslim dengan Nabi. Syaiban bin Farrukh, Hammad bin Salama, Thabit, ya, Thabit bin Aslam Al-Bunani, ya, murid terdekatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala, dan Anas bin Malik radhiyallahu taala, kemudian Nabi SAW. Sementara hadis yang kedua panjang, ya. Hadis yang kedua, dua orang gurunya Imam Muslim, yaitu Abu Tahir dengan Yahya, dengan Harmalah bin Yahya, kemudian Abdul Wahab, ya, Abdul Wahab ini guru kakek gurunya, kemudian Abu Syuraih, ya, sudah tiga, ya. Kemudian Sahal ibn Abi Umamah ibn Sahal ibn Hunayf. Ya, yang keempat Sahal, yang kelima Abu Umamah, yang keenam yaitu sahabatnya Sahal ibn Hunayf. Jadi enam antara Imam Muslim dengan Nabi SAW. Hadis ini hadis Sahal ibn Hunayf, ya, radhiyallahu taala. Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala diriwayatkan darinya oleh anaknya yaitu Abu Umamah. Dan Umamah diriwayatkan darinya oleh anaknya Sahal, kemudian baru dari Abu Syurai, kemudian Abdul Wahab, kemudian dua orang gurunya Imam Muslim tadi. Enam orang perantara antara Imam Muslim dengan Nabi SAW. Sementara bunyi hadisnya hampir sama, ya, bunyi hadisnya hampir sama. Man talaba syahada bisidqin ballagahu Allahu manazil syuhada wa il mata ala firashihi. Ini hadis yang kedua, dan jelas sekali, ya, kedua-dua hadis ini menunjukkan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di bunyi bab sunnah. Ya, walaupun dalam doa kita khawatir memintanya. Ya, ada yang minta syahid, takut-takutnya. Minta, ya Allah, wafatkan saya dalam menegakkan agamamu. Ya, syahid, ya Allah, berikan saya syahid. Tentu syahid di sini adalah syahid di medan perang. Minta terus dengan jujur, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin kedudukannya, walaupun kenyataannya tentu Allah yang Maha Tahu. Ya, Allah yang Maha Tahu. Kedudukan yang dianjurkan di sini adalah berdoanya. Ya, disunnahkan berdoa. Ya. Sementara keutamaan meninggal di medan perang syahid itu sudah kita pelajari. Ya. Di sini memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun tidak dapat, Allah akan berikan. Allah akan berikan, dan itu Allah akan ketahui dari dalam hati kita, dari kejujuran kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita asy-syahada fi sabili. Ya. Mati syahid di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari ketergelinciran, dari kesesatan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. Ya. Bab yang berikutnya 47. Bab dhammu man mata walam yaghzu walam yuhadith nafsahu bil ghazu. Walam yuhadith nafsahu bil ghazu. Ini mungkin hampir sama, ya, dengan bab kita sekarang ini, walaupun Abdullah bin Mubarak nanti akan menafsirkan berbeda. Ya. Ini celaan bagi yang mati belum sempat berperang dan tidak pula meniatkan dirinya untuk berperang. man mata, siapa yang meninggal dunia, walam yaghzu, dan tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walam yuhaddits nafsahu bil ghazu, dan ia tidak haddatha nafsahu niat, ya, cita-cita, keinginan keras untuk, ya, kalau ada nanti peperangan, ada keinginan, ya, dan keinginan ini kan kaitannya dengan munculnya, adanya. Nah, ini tidak mustahil. Kita sudah tahu bahwa di antara salah satu dari tanda hari kiamat apa? Kaum muslimin memerangi Yahudi. Nabi yang mengabarkan demikian. La taqumu sa'ata yuqatilal muslimuna al-yahud. Ini jihad. Ya. Tidak akan tegak hari kiamat, ini tanda hari kiamat, sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi mengabarkan semua dikerahkan oleh Allah untuk menjadi pasukannya. Bukan hanya kaum muslimin, tetapi pohon-pohon, batu-batu menjadi bala tentara Allah ketika itu. Walaupun sebelum-sebelumnya mereka tetap bala tentara Allah, tetapi ketika peperangan sebelum hari kiamat itu, semuanya dikerahkan dan membantu kaum muslimin. Ketika Yahudi sudah ya kerepotan, kemudian menyembunyikan diri, karena memang mereka adalah ummah jubana, adalah umat penakut. Dari zaman mereka muncul, di zaman Nabi Musa AS, mereka umat penakut. Ya. Allah menceritakan penakutnya mereka di dalam Al-Quran. Ya. Allah menceritakan penakutnya mereka, tidak ada yang berani mati. Tidak ada. Ya. Makanya ketika Fir'aun sudah nampak dengan bala tentaranya, ya, dan mereka ada di hadapan lautan, nah, mereka mengatakan, ya, inna la mudrakun. Sudahlah, mereka sudah putus asa. Kita akan tertangkap dan mati semua. Ya. Ya. Menyerah dan takut. Lalu dikuatkan oleh Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi. Sekali-kali tidak, karena Rabbku bersamaku, kata Nabi Musa. Ya. Kemudian Allah selamatkan mereka. Dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis pun banyak sekali pembangkangan-pembangkangan dan tanda-tanda mereka penakut, dan bahkan mereka Allah hanya perintahkan mereka masuk dan memerangi, ya, niat berperang, tapi mereka tidak mau. Ya. Mereka mengatakan untuk mereka disuruh masuk saja, ya, mereka tidak mau ke Baitul Maqdis. Mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Ya. Sungguhnya di dalam di Baitul Maqdis itu ada orang-orang yang besar, ya, yang bengis, yang takut sekali, dan kami tidak akan masuk kalau mereka tidak keluar. Ini mereka minta mereka keluar begitu saja tanpa diperangi, nah, baru mereka masuk dengan aman. Bahkan mereka sama-sama mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Ya. Kami tunggu hasilnya di sini. Ya. Itulah mereka. Ini yang diceritakan oleh Nabi kita bahwa tidak akan tegak hari kiamat hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Ya. Berarti memang akan ada. Nah, itu yang kita minta. Ya. Walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan umur kita ke sana, tapi kita sudah ada cita-cita. Ya. Dan bukan perang di jalan Allah itu dibuat-buat, ya, atau jihad itu diangkat benderanya dibuat-buat oleh orang berkelompok, beberapa orang kelompok, kemudian latih perang secara sembunyi-sembunyi, ya, kemudian dibuat ledakan-ledakan, membunuh diri, membunuh orang-orang yang tidak bersalah sekalipun bukan muslim. Ya. Ini bukan jihad. Jihad itu syariat Allah, ya, syariat Allah, dan ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini yang kita perbincangkan tentangnya saat ini. Ya. Ini juga menyampaikan kepada orang bahwa jihad itu bukan menakutkan. Ya. Dan bukan tanda-tanda, ketika ada pembahasan jihad, bukan tanda-tanda ini Islam radikal. Ya. Ini pemahaman Islam radikal. Karena membahas jihad. Ya. Jihad itu syariat Allah SWT. Allah yang mencipta, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan kita nampak penerapan jihad yang merupakan rahmat yang diterapkan oleh Nabi. Kalau seandainya jihad itu bukan rahmat, maka Nabi tidak ada katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian. Banyak orang yang menggunakan riwayat ayat ini ya, untuk membantah pemahaman-pemahaman radikal, tetapi yang dituju adalah ini ya. Dan bahkan berupaya untuk menghabiskan kata jihad dalam Islam ya. Buka semua buku dan buang hadis-hadis yang sekarang berbicara tentang jihad. Al-Quran yang memerintahkan untuk berjihad, buang ayatnya kalau memang itu pemahamannya. Dia sekarang penerapannya yang ya, pemahamannya, pemikirannya itu yang menyimpang ya. Syariatnya tetap akan ada dan tidak akan mungkin berubah sampai hari kiamat ya, tidak akan mungkin berubah syariat Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita wahai manusia. Nanti kita akan berhadapan satu persatu di hadapannya ya. Akan ditanya, Allah akan meminta pertanggungjawaban pemahaman kita terhadap syariat. Engkau dahulu yang menginginkan syariat saya untuk dicabut di muka bumi, akan ditanya siapa yang menentangnya ya. Kemudian orang yang menerapkan dengan batil juga akan ditanya oleh Allah, engkau menerapkan syariat salah tanpa ilmu ya. Bahkan Allah ancam orang-orang yang membunuh ya, dengan cara yang batil, tidak menghirup aroma surga, diancam oleh Nabi SAW. Ini yang perlu kita tekankan. Kemudian kita kembali ke hadis ini, celaan, bunyi babnya celaan bagi orang yang mati belum sempat berperang, bahkan tidak pula meniatkan dirinya untuk berperang. Hadis yang pertama 4870, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahm al-Antaki ya. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak. Nah, ini Abdullah ibn Mubarak, ini nanti akan kita nukilkan pemahamannya terhadap hadis yang kita pelajari ini. An Wuhaib bin al-Makki, an Umar ibn Muhammad ibn al-Munkadir, an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya, man mata walam yaghzu walam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq, atau ala syu'batin min nifaq. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum berperang dan belum mencita-citakan dirinya untuk ya, walam yuhaddith bihi nafsah, dan tidak dia angan-angankan, dia cita-citakan dirinya untuk melakukannya, maka meninggalnya di atas salah satu cabang dari kemunafikan ya. Ini hadis Nabi sahih ya. Cuma terjadi perbedaan pendapat para ulama. Di sini Imam Muslim setelah meriwayatkan membawa di sini, dia menukilkan pemahaman Abdullah ibn Mubarak perawi hadis. Ya, perawi hadis ini, qala ibn Sahm qala Abdullah ibn Mubarak fanura, ini perkataan ibn Mubarak, fanura anna dhalika kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita atau saya, kata beliau, mengira atau meyakini ya. Maksudnya dia berpendapat bahwa hadis ini ya, berlaku hanya di zaman Nabi ya. Hanya terjadi ancaman ini untuk para sahabat di zaman Nabi SAW. Ini pendapat beliau. Dan bahkan Imam Nawawi pun menguatkan ada kemungkinan ungkapan Ibnu Mubarak ini benar ya. Ini yang dinukil, seakan-akan Imam Muslim sependapat dengan Ibnu Mubarak sehingga dia nukilkan perkataan beliau. Ya, apa terjemahannya di sini? Kami mengira hal itu berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Ya, maksudnya itulah pendapat dia, bahwa maksud dari hadis ini, barang siapa yang meninggal dan belum berperang dan bahkan belum ada keinginan sedikit untuk berperang jalan Allah, maka meninggalnya berada di atas salah satu cabang kemunafikan. Kata Ibn Mubarak, ini makna hadis ini diterapkan di zaman Nabi atau berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena syiar berperang itu memang karena kalau tidak memerangi ya, pasti akan diperangi, dan tetap peperangan itu terjadi justru di, karena yang diserang, karena diserang dan diperangi ya. Maka yang tidak ada keinginan sama sekali, padahal itu syiar di zaman Nabi, tidak ada sama sekali. Nabi berangkatnya seakan-akan perang itu hanya aksesoris ya. Berangkat perang atau tidak tidak ada masalah, dia cukup dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat yang lainnya. Sementara para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi salah satu prajurit bersama Nabi SAW ya. Sementara dia tidak, sama sekali tidak ada ya. Kosong sama sekali dalam hatinya, tidak ada keinginan. Kita pernah membaca cerita Anas bin Malik ya. Cerita Anas bin Malik dalam hadis Sahih Muslim ini tentang pamannya Anas bin Nadhr ya. Ya, anak pamannya, dan bahkan dia juga bercerita tentang paman dari pihak ayahnya, ya, paman dari pihak ayahnya yang juga salah satu dari orang yang ahli Al-Quran, ya, ahli Al-Quran, kemudian dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kaum Muslim, orang yang mengaku Muslim, kemudian dia terbunuh. Ini pamannya juga yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, paman dari pihak ayah, dari pihak ibunya. Sementara paman dari pihak ayahnya Anas bin Nadhr, ketika perang Badar dia tidak sempat ikut. Ya, menunjukkan bahwa dalam hatinya memang ingin sekali untuk menjadi pejuang yang berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah. Ternyata tidak bisa ikut dan dia sangat kecewa dan berharap kalau ada lagi peperangan dia akan ikut. Nah, kemudian dia nanti berperang di perang Uhud, dan dia berperang dengan luar biasa, bersemangat, berani, bahkan syahid. Ya, syahid. Ada keinginan, dan keinginan ini yang membuat seseorang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mendapatkan kemuliaannya, walaupun Allah tidak menakdirkan dia untuk bisa, atau karena memang syiarnya, syariatnya tidak sembarangan untuk ditegakkan, ada aturan-aturannya, tetapi dia diberikan oleh Allah apa yang dia minta ya. Jadi ini hadisnya, kemudian nukilan perkataan Ibnu Mubarak, pendapat Ibnu Mubarak bahwa hadis ini khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang satu buah hadis saja ya. Satu hadis pendapat tadi kita katakan Ibnu Mubarak ini dikuatkan oleh Imam Nawawi pada halaman 331 ya. Kata Nura ya, ada kata Nura, maksudnya kami mengira ya, berpendapat apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak ini berupa persangkaan atau kemungkinan ya, terjemahannya saya memahami tidak demikian. Ya, tidak memahami. Ini pernyataan dari Imam Nawawi bahwa perkataan Ibnu Mubarak ini muhtamal. Maksudnya ada kekuatannya. Ada kekuatan, ada wajahnya, artinya ada kekuatan seakan-akan ini adalah pendapat yang mendekati ya, mendekati kebenaran bahwa hadis ini, pemahaman hadis ini sangat berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini komentar dari Imam Nawawi untuk perkataan Ibnu Mubarak. Kemudian pendapat yang lain, sementara ulama yang lain mengatakan bahwa hukum itu berlaku secara umum, maksudnya sepanjang masa yang meninggal kemudian tidak sempat berperang, dan bahkan dalam hatinya tidak ada sama sekali pemikiran tentang berperang jalan Allah. Ya. Ini meninggalnya dalam keadaan berada di salah satu cabang kemunafikan dari mulai zaman Nabi sampai hari kiamat. Tetapi Imam Nawawi dan yang lainnya, bahkan Imam Muslim pun seakan-akan memang condong kepada pendapat Abdullah bin Mubarak yang maksud dari hadis ini hanya berlaku di zaman Nabi ketika syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sebentar berperang membawa pasukan, sementara dia ya, yang tidak ikut berperang di zaman Nabi hanya dua. yang berada di Madinah hanya dua. Yang pertama munafik, ya, munafik yang nanti kalau sudah selesai perang Nabi tanya kenapa kamu tidak berangkat? Oh, alasan-alasannya banyak. Nabi terima alasannya. Yang kedua orang-orang yang punya uzur, yaitu orang yang punya uzur maksudnya karena sakit, karena cacat, ya. Dan Nabi tahu. Sementara mereka terus menangis diceritakan oleh Allah, dan Nabi juga menceritakan kita berjalan menempuh perjalanan panjang, naik gunung, turun lembah, terus berperang, mereka tetap bersama kita. Ini orang yang kedua. Ya. Makanya Ka'ab bin Malik salah satu dari tiga orang yang diberikan ampunan diberikan ampunan, taubat mereka diterima oleh Allah. Ketika mereka sudah berada di Madinah sementara pasukan sudah berangkat, dia tidak melihat kecuali orang-orang yang dia tanda-tanda ini orang yang tidak tepat, yang tidak benar. Wajah-wajah orang di Madinah itu yang membuat dia semakin sempit hatinya. Kok saya bersama orang-orang ini ya? Kok sama orang ini ya? Kok bergabung dengan orang? Kena tidak nampak, tidak ada nampak orang yang baik. Jadi ini kata Ibn Mubarak berlaku di zaman Nabi, tanda orang-orang yang munafik itu orang yang tidak ikut berperang dan orang yang memang cemas sekali dalam hatinya, tidak ada. Apalagi orang yang membenci. Nah, ini yang kita khawatir. Kalaupun pemahamannya umum, pemahaman yang bisa untuk semanjang sampai hari kiamat seperti pendapat yang kedua, berarti tentang tertuju kepada orang-orang yang memang membenci syariat ini, tidak suka sama sekali. Bahkan kata-katanya pun dia tidak suka. Tidak suka dia. Nah ini kalau tidak ada kemunafikan dalam hatinya, apalagi orang Muslim tidak akan mungkin membenci. Orang Muslim membawa kitab Allah, ada hadis-hadis Nabi. Ya. Apalagi upaya untuk memberantas semua, ya, orang-orang yang di dalam pengajiannya ada hal-hal seperti ini. Nah, ini sudah jadikan tanda-tanda ini. Kajiannya sudah ada. Nah, ini di Masjid Ar-Ratul Jannah sudah ada kajian. Nah, ini sudah dicap radikal. Ya. Benci dia, berupaya untuk menghentikan. Padahal kita dengan jelas dan terang lantang mengatakan bahwa ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada penerapan yang keliru, menyimpang, kita jelaskan pula dan tanpa ada kita khawatirkan siapa-siapa. Ya, apa yang kita harus khawatirkan? Ini yang kita pahami dalam agama Allah. Ya. Syariat jihad itu ada dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Cuma dia punya aturan di bawah kepemimpinan kaum muslimin dan diserang oleh musuh yang kena tentang agama. Dan seterusnya, ya. Nah, yang tidak menyukai kata-kata ini, baik, walaupun dalam Al-Quran ada, walaupun dalam hadis ada, nah ini mungkin senada dengan konsekuensi dengan hadis ini. Ada cabang kemunafikan atau memang orang munafik yang tidak suka Islam sama sekali, tidak suka sama sekali Islam, ya, orang munafik. Jadi dua pendapat itu, ya, baik itu hanya terfokus di zaman Nabi yang meninggal tanpa ada berperang dan tidak ada dalam hatinya tentang kata-kata itu dan tidak pernah berniat, ini pendapat Abu Mubarak, atau sampai hari kiamat. Nah, kita contohkan saja orang-orang yang tidak suka dengan kata-kata tersebut, bisa jadi ini penyebabnya, ya. Bahkan itu jadikan sebagai senjata, ya, untuk memberantas Islam ketika Islam ini tegakkan dengan pemahaman yang benar, diterapkan dengan penerapan yang benar. Ini hadis satu-satunya di bawah bab ini, dan itulah yang perlu kita garis bawahi. Dua pendapat ini harus kita ketahui, ya, pendapat Abdul Mubarak yang agak dikuatkan oleh Imam Muslim, akhirnya dia nukilkan di sini dan ditambahkan oleh Imam Nawawi tadi dari mazhab Syafi'i, bahwa ada kemungkinan perkataan Abdul Mubarak ini sesuai dengan makna hadis, bahwa itu dimaksudnya di zaman Nabi. Ya. Kalau diterapkan di sampai sekarang, mana ada orang yang berpikir jihad lagi? Ya. Berarti semuanya munafik. Nah, ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi. Ya. Tetapi kita juga berikan garis bawah, bisa jadi hadis ini diterapkan sampai hari kiamat, terutama orang-orang yang tidak menginginkan kata-kata ini, apalagi syiarnya, apalagi berupaya untuk menghentikan semua, ya, kajian yang bila mana nampak ada pembahasan-pembahasan seputar ini, nah ini tanda-tanda aliran sesat. Nah, ini sudah tidak sudah bisa kita bawakan makna hadis ini. Ya. Karena ini tidak mungkin kita bisa campakkan, kita buang dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi seperti hadis yang sekarang ini. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah yang perlu kita berikan ulasan dari hadis ini, dan jangan sampai salah pula memahami. Ya. Ketika hadis ini menuntut bahwa kita harus berperang, maka ya, memahami perang itu dengan sendiri kemudian ya, menerapkannya, nah, ini keliru. Meninggalnya dalam keadaan tersesat, pemahamannya sesat, ya, menganggap bahwa bunuh diri kemudian meledakkan, merusak keamanan, menjandakan banyak wanita, membuat anak-anak yatim, ya, membuat orang khawatir, menyebarkan rasa takut, merusak segala fasilitas, ya, dengan membawa nama-nama atau kata-kata dalam Islam, ini semuanya penyimpangan yang sangat jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Inilah hadis yang satu-satunya di bawah bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.